Mitra bisnis, selain berniat membatasi kepemilikan lahan perkebunan swasta dalam satu grup maksimal 100 ribu hektar, pemerintah juga berencana mewajibkan pebisnis CPO membagi saham pabrik minyak sawit ke petani yang dilakukan secara bertahap mulai dari 5% hingga 51% dalam 10 tahun berlaku untuk pabrik baru. Selain itu, untuk izin baru, pengusaha juga diwajibkan memberikan 20% lahannya sebagai kebun plasma masyarakat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat bisnis Tito Loho. Bang Tito, apa komentar Anda soal rencana aturan ini? Itu kan namanya divestasi ya, kalau dalam dunia pertambangan, dunia perminyakan atau namanya divestasi. Nah sekarang akan diterapkan kepada sumber daya alam berikutnya yaitu di sektor agro artinya. Nah di satu sisi tujuannya apa dulu? Apakah untuk supaya para petani itu merasa memiliki industri ini atau bagaimana? Karena kita tahu bahwa industri sawit itu kan terdiri atas dua. Pertama hulu. Hulu itu adalah suplai daripada buah tandan sawitnya sendiri. Itu biasanya dimiliki oleh perusahaan kelapa sawit itu, pabrik kelapa PKS, pabrik kelapa sawit. Karena dia butuh jaminan pasokan suplai, maka dia punya kebun sendiri. Plus, dia juga beli daripada petani-petani atau disebut juga kadang-kadang sebagai plasma. Nah, sekarang isunya apa? Lalu siapa? Apakah nanti lewat petani-petani di situ memiliki koperasi? Karena kita tahu juga petani-petani di sana juga kadang-kadang bukan petani murni sana juga, tapi petani dari Jakarta. Dia punya lahan-lahan yang tidak terlalu besar, tapi dia punya banyak di situ kan. Sehingga tujuannya dulu apa? Karena kalau divestasi itu biasanya kan ditawarkan ke perusda, perusahaan daerah. Karena isunya, pertambangan dan perusahaan itu dikuasai oleh asing. Nah, kalau ini kan sebagian perusahaan, kita mau lihat perusahaan ini punya siapa? Karena lahannya udah dibatasin dari 100 ribu hektar, wacananya begitu, kemudian juga akan diinvestasi kepada lokal. Kita mesti lihat dulu, ini jangan-jangan kalau perkebunan itu punya masyarakat Indonesia atau punya orang sekitar situ gimana gitu loh. Tapi kalau dia asing, ada tujuan mengurangi hegemoni. Tapi saya melihatnya, kita lihatlah sekarang ada kebakaran hutan misalnya. Jadi apakah menjadi isu utama untuk memberikan saham pada petani gitu? Tapi kalau untuk pembatasan lahan, saya pikir itu lebih prioritas dan lebih tepat ya. Ya jelas motivasinya populis lah. Lebih bersifat pada populis, keberpihakan. Kan begitu kira-kira isinya. Kalau menurut hemat Bang Tito, apa dampak yang akan timbul jika rencana ini jadi diterapkan? Jelas terjadi ketidakpastian hukum karena sekarang harus diinvestasi. Investasi itu kan banyak urusannya. Kepada siapa? Caranya bagaimana? Kalau investasi itu jadi kisru sendiri, jadi urusan lagi. Tapi intinya, kalau emang mau membagikan kesempatan kepada penduduk lokal untuk kepemilikan, saya pikir dengan membatasi jumlah lahan secara real ya, jangan sampai bahan itu dibatasin, tapi nanti terjadi banyak tangan. Artinya pemilik yang satu, dia menguasai lahan dengan banyak perusahaan, sama saja mengakali aturan. Lebih baik itu aja ditegakkan bahwa pembatasan akan kepemilikan lahan. Seperti pada pembatasan akan kepemilikan gerai waralaba, itu diterapkan secara konsisten dulu. Jadi satu-satu lah. Jangan terlalu revolusioner, lalu sifatnya hanya populis, tapi tidak ada enforcement. Kamu divestasi sekian persen dalam sekian tahun, dijalankan nggak? Yang ngawasinya siapa? Jadi urusan lagi. Dengan harga jual CPO sendiri, Bang, apakah juga terpengaruh? Jual CPO enggak lah, secara jangka pendek menengah sih enggak. Tapi yang pasti pada iklim investasi, artinya begini, kalangan pengusaha juga merasa tidak nyaman kan. Artinya saya wajib investasi pertama kepada siapa? Mekanismenya bagaimana? Harga jualnya pun bagaimana ngitungnya? Ya, jadi suatu ketidakpastian baru di tengah banyaknya ketidakpastian saat ini gitu. Ada saran Bang untuk pemerintah terkait rencana ini? Ya paling penting begini ya. Pemerintah harus punya roadmap lah. Industri, khususnya industri agro, kelapa sawit, bagaimana? Apa sasarannya? Apakah kita mau melakukan perluasan kebun terus? Apa kita mau mengintensifikasi? Sebenarnya industri sawit ini kan jelas. Titik lemahnya adalah dihilirisasi. Dan itu sudah dilakukan. Salah satunya melalui program MP3EI. Itu dulu deh. Jadi jangan terlalu banyak berwacana yang keluar kemana-mana, tapi laksanakan dulu roadmap yang ada. Dievaluasi dulu roadmapnya betul atau tidak. Kalau kurang tepat dikoreksi. Sebelum membuat lagi wacana baru, membuat lagi ketentuan baru, sementara yang lama aja nggak jelas gitu kelangsungannya. Demikian pengamat bisnis Tito Loho. Saya Wendy Lim.